وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، أيها الإخوة أعزكم الله، الحمد لله kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita tentang surga. Jumat yang lalu, para pendengar Radio Roja sudah mendengarkan kajian tentang beberapa pemuka ahli surga di kalangan para orang tua. Dua pemuka yang paling utama adalah Abu Bakar dan Umar. Di kalangan para pemuda, pemuka ahli surga di kalangan pemuda adalah Hasan dan Husain. Adapun di kalangan para wanita ada empat, yaitu Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah, istrinya Fir'aun. Dalil-dalil baik Al-Quran ataupun hadis tentang masalah itu sudah dijelaskan, termasuk juga 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali, kelima Talha, keenam Zubair, ketujuh Abdurrahman bin Auf, kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas, kesembilan Sa'id bin Zaid, dan yang ke-10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dalil tentang hal itu pun sudah kita jelaskan. Selain yang disebutkan tadi, ada beberapa orang sahabat yang sudah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga. Kita wajib meyakini hal ini karena hal ini merupakan hal yang gaib. Tapi yang gaib ini dikabarkan melalui wahyu yang sahih, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Di antara para sahabat yang sudah ditetapkan sebagai ahli surga, selain yang disebutkan tadi, adalah Ja'far bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya, juga Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Ja'far ibn Abi Abdalib yatiru ma'a malikin yatiru fil jannah bi janahaihi." Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far ini saudaranya Ali bin Abi Thalib, dia terbang beserta malaikat di surga dengan kedua sayapnya. Hadis itu bisa kita temukan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Juga dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Ibnu Adi, dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannatal barihah fa nadartu fiha fa idza Ja'far yatiru ma'al malaika wa idza Hamzah muttaki'un 'ala sarir." Tadi malam aku masuk surga. Ini dalam reng-rengan hadis tentang Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberi keistimewaan melongok ke surga, melongok ke neraka, aku melihat surga. Tiba-tiba aku di dalamnya melihat ada Ja'far bin Abi Thalib terbang beserta para malaikat, dan ada Hamzah yang sedang bersandar di atas sebuah kasur. Sanad hadis ini sahih. Dalam Sahih Al-Jami' Shaghir juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abi Abdul Muthalib. Pemuka atau pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kita tahu Hamzah mati sebagai syahid pada waktu perang Uhud. Dia ditombak oleh penembak bayaran, bukan penembak dengan senapan, tapi penembak dengan tombak yang namanya Wahsy, seorang hamba sahaya yang ditugaskan khusus oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Kata Wahsy, kalau aku sudah membidik dengan tombakku, aku tidak pernah meleset. Jadi dia mengincar Hamzah, kemudian ditombak dari jauh, kemudian tertembus jantungnya dan meninggal sebagai syahid. Tapi kemudian Wahsy ini masuk Islam dan di kemudian hari membunuh nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Sehingga Wahsy berkomentar tentang pengalaman dirinya. Dia mengatakan, dulu aku telah membunuh sebaik-baik manusia, yaitu Hamzah. Dan sekarang aku telah membunuh seburuk-buruk manusia, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Sayyidus Syuhada, pemuka para syuhada di surga nanti. Itulah dalil-dalil dari hadis tentang Ja'far bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Selain kedua orang sahabat tadi, ada sahabat lain namanya Abdullah bin Salam yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut sebagai ahli surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, juga Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih diterima dari Mu'an bin Jabal radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah ibn Salam ashiru ashratin fil jannah. Abdullah bin Salam adalah orang yang ke-10 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Selain Abdullah bin Salam, ada lagi sahabat lain namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Sebagaimana diriwayatkan dari Buraidah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Dakhaltu jannah fastaqbalatni jariyatun syabah." Faqul liman anti, qalat li Zaid bin Harithah. Aku masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Mi'raj. Aku dijemput oleh seorang jariyah syabah, seorang wanita muda, bidadari dari surga. Aku bertanya kepada orang itu, liman anti, milik siapa engkau? Dia menjawab, aku adalah milik Zaid bin Harithah. Zaidnya masih hidup di dunia, tapi dia sudah disediakan seorang bidadari di surga, dan dialah yang menjemput Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj dan masuk ke dalam surga. Dan ini menunjukkan Zaid bin Harithah radhiyallahu an, orang yang dinas ditetapkan berdasarkan nas atau teks ini bahwa beliau akan menjadi ahli surga. Selain Zaid bin Harithah, ada lagi Zaid bin Amr bin Nufail. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltu jannah fara'aitu li Zaid bin Amr bin Nufail darajatain." Aku masuk surga, maka aku melihat bahwa Zaid bin Amr bin Nufail memiliki dua derajat di surga. Kita tahu Zaid ini orang yang ketika zaman jahiliyah dia masuk Islam, kemudian menyeru manusia kepada tauhid, dan karena itulah dia dipukuli sampai babak belur. Dan dia berlaku atau bersikap begitu berkali-kali, dan Nabi SAW melihat ada dua derajat di surga bagi Zaid bin Amr bin Nufail ini. Selain itu ada Harithah bin Nu'man. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Dakhaltul jannah fasami'tu fiha qira'ah. Faqultu man hadza? Qalu Harithah bin Nu'man." Aku masuk surga, maka aku tiba-tiba mendengar ada suara bacaan di dalam surga ini. Aku bertanya, bacaan siapa ini? Para malaikat menjawab, itu bacaan Harithah bin Nu'man. Selain itu, ada lagi sahabat lain yang terkenal dengan ketangguhannya mempertahankan tauhid di tengah deraan siksa para tuannya. Sahabat mulia ini namanya Bilal bin Abi Rabah, yang dijemur di bawah terik sinar matahari, ditindih dadanya dengan batu agar dia keluar dari Islam, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah ahad, ahad, ahad, yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dan Ibnu Adi dengan sanad yang sahih dari Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Dakhaltul jannah fasami'tu khashfata baina yadayya faqultu ma hadhil khashfah ma hadhil khashfah qila hadha bila yamshi amamak." Aku masuk surga, tiba-tiba aku mendengar suara langkah-langkah kaki di depanku. Aku bertanya, langkah kaki siapakah ini? Dijawab oleh malaikat, ini adalah Bilal, dia sedang berjalan di hadapanmu. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Dakhaltul jannata lailatan usriya bi fasami'tu min janibiha wajsan faqult ya Jibril ma hadha?" Qala Bilalul Muazzin. Aku masuk surga pada malam ketika aku diisrokan. Tiba-tiba di samping surga itu aku melihat, aku mendengar ada langkah-langkah kaki. Aku bertanya, wahai Jibril, langkah kaki siapa ini? Dijawab oleh Jibril, itu Bilal sang Muazzin. Selain Bilal, sahabat lain namanya Abu Dahdah. Ketika Abu Dahdah ini dikuburkan, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk meluaskan lubang di dekat kedua kaki Abu Dahdah ini. Dia mati dan dikuburkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kata Nabi SAW, luaskan. Para sahabat bertanya, kenapa? Beliau menjawab, "Kam min idqin mu'allakin li ibni Dahdah fil jannah." Karena betapa banyaknya buah-buahan yang akan digantungkan bagi Ibnu Dahdah di surga nanti. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad diterima dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Timbul pertanyaan, siapa Abu Dahdah? Abu Dahdah adalah seorang yang mensedekahkan kebunnya yang dianggap sebagai kebun terbaik se-Madinah. Lalu ketika turun Al-Quran surah Al-Baqarah 254 yang menyatakan, man dalladhi yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Yang dimaksud memberikan pinjaman yang baik kepada Allah itu adalah menyedekahkan sesuatu untuk kepentingan di jalan Allah. Baik itu berupa kuda, sebab Nabi SAW bersabda, orang yang menginfakkan kudanya di jalan Allah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalbasiti yadahu la yaqbiduha. Itu seperti orang yang membuka, mengulurkan tangannya terus-menerus dan tidak pernah menariknya, tidak pernah ngepel, kata orang Sunda, tidak pernah mengepal. Artinya ia infak terus tanpa henti. Seperti itu orang yang menginfakkan kudanya untuk kepentingan di jalan Allah, untuk jihad. Siapapun yang pakai, mujahid yang menggunakan, memanfaatkan kuda ini, terus silakan. Itu seperti orang yang infak terus tanpa henti. Jadi jariah dia. Orang yang sudah mati, kudanya masih dipakai, maka pahalanya mengalir terus. Seperti wakaf untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren, seperti juga umpamanya nih kendaraan saya nih pakai untuk di jalan Allah. Nih umpamanya apa saja benda yang bisa terus-menerus dipakai di jalan Allah, itu akan terus mengalir pahalanya. Abu Dahdah itu kayak begitu. Mendengar ayat ini, Abu Dahdah menginfakkan kebunnya ini, kebunnya silakan, hasilnya ambil untuk kepentingan di jalan Allah. Lalu Nabi SAW menyatakan, betapa banyak buah-buahan di surga yang disediakan untuk Abu Dahdah ini. Yang menunjukkan beliau ini akan menjadi ahli surga. Di antara salah seorang yang juga dianggap sahabat, mati sebagai seorang muslim dan dijamin sebagai ahli surga, sekalipun tidak banyak bergaul dengan Rasulullah SAW dan menimba ilmu dari beliau, karena ketuaan beliau, selain tua buta lagi. Tadinya dia seorang pendeta Nasrani yang tukang menuliskan Injil ke bahasa Arab. Tapi ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, Warqah bin Naufal namanya, menyatakan keislamannya. Sampai beliau Warqah itu menyatakan, seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu, pasti aku akan menjadi penolongmu. Walaupun itu tidak kesampaian, karena sebelum Nabi SAW kejadian diusir, Warqah bin Naufal ini sudah meninggal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu Warqah ibn Naufal fa inni qad ra'aitu lahu jannah au jannatain. Jangan kalian mencela Warqah bin Naufal, karena sungguhnya aku melihat dia memiliki satu atau dua surga. Sebab seseorang tidak hanya memiliki satu surga, tapi mungkin memiliki dua surga. Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman, di dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memiliki dua surga. Di antara orang yang memiliki dua surga adalah Waraqah bin Naufal. Dan banyak lagi sahabat-sahabat lainnya yang ditetapkan sebagai ahli surga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wajib kita yakini bahwa mereka para ahli surga karena Nabi berbicara tentang semua itu atas dasar wahyu. Sahabat lainnya banyak, tapi cukup sekedar contoh ahli surganya beberapa orang sahabat dengan beberapa riwayat yang dikemukakan tadi. Adapun selain sahabat, baik ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi orang pada zaman sekarang, maka tidak boleh kita memastikan bahwa orang itu pasti masuk surga, pasti menjadi ahli surga, sekalipun secara lahiriah dia itu mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan sedang melakukan amal soleh. Kita hanya boleh mendoakan semoga dia menjadi penghuni surga. Wallahu a'lam. Setelah kita menjelaskan beberapa contoh para penghuni surga secara person, kita juga ingin menjelaskan bahwa surga bukanlah balasan langsung bagi sebuah amalan. Karena seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Surga itu sesuatu yang agung, mahal, dan amat sangat berharga. Tidak mungkin surga ini diperoleh dengan amal yang dilakukan oleh manusia. Tapi surga ini hanya bisa diraih dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannah." Qila, "Wa ma anta ya Rasulullah?" Qal, "Wa la ana illa ayyatagamani Allah minhu bi fadlillah wa rahmatih." Kata Rasulullah SAW, seseorang di antara kalian tidak akan bisa masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Engkau juga tidak bisa masuk surga karena amalmu? Nabi menyatakan, iya. Kecuali Allah masukkanku ke dalam surga karena karunia dan rahmatnya. Oleh karena itulah, maka yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga bukan amal-amal yang kita lakukan, tapi karena rahmat dan karunia Allah. Karena tidaklah sebanding surga yang begitu agung, mahal, bisa diraih hanya dengan amal kita yang tidak seberapa. Samalah dengan begini umpamanya ya, saya bilang ke antum semua yang hadir di sini, tolong pijitin saya. Siapa yang mijit saya, nanti akan saya kasih uang 100 miliar. Pura-puranya saya ini kaya banget gitu, punya 100 triliun. Jadi 100 miliar itu, kecil bagi saya. Saya panggil Fulan, hei Fulan, tolong pijit saya. Nanti saya kasih 100 miliar. Semenit aja. Akhirnya si Fulan itu mijit, ringan kan ya? Gak sampai keringetan, gak sampai ngos-ngosan, gak sampai pegal-pegal, hanya satu menit, udah nih 100 miliar. Pertanyaan, apakah 100 miliar itu sebagai honor gaji buruh bagi mijit yang hanya satu menit? Semua orang mengatakan enggak mungkin. Itu sih kasih sayang Abu Haidar aja ke si Fulan. Mau ngasih uang 10 miliar atau 100 miliar, cuma ya sebagai tes gitu, untuk menunjukkan dia ini menyayangi saya enggak, care enggak, peduli enggak, perhatian enggak ke saya. Saya suruh dengan sedikit amalan ringan, tolong pijit saya. Semenit saja. Dipijit, setelah dipijit, nih 100 miliar. gigitan yang ringan, amalan yang amat sepele dibalas dengan 100 miliar, itu bukanlah gaji. Itu tidak sepadan antara balasan dengan perbuatan. Padahal 10 miliar tidak ada harganya apa-apa dibanding surga. Oleh karena itulah maka surga yang begitu agung, begitu tinggi, begitu mahal, begitu indah, itu tidak layak dijadikan balasan bagi amal sehebat apapun amal itu. Tapi kalau ada orang yang masuk surga, itu bukan karena amalnya, tapi karena apa? Karena rahmat Allah kepada orang tersebut. Oleh karena itu surga bukanlah sebagai balasan bagi amalan. Timbul pertanyaan, bukankah di dalam banyak ayat disebutkan surga itu sebagai balasan bagi amalan yang dilakukan oleh manusia? Seperti contoh ayat yang terdapat dalam surah Sajdah, ayat ke-17, Allah berfirman, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka jiwa manapun tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan di surga nanti, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ahli surga diberi balasan dengan sesuatu yang disembunyikan tadi itu sebagai balasan atas amal mereka. Juga surah Al-A'raf ayat ke-42 Allah berfirman tentang surga, tilkumul jannatu awraftumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian warisi bima kuntum ta'malun, karena apa-apa yang kalian amalkan. Karena kalian beramal dengan amalan soleh, kalian mewarisi surga. Dan banyak ayat yang senada dengan itu, jazaan bima kanu ya'malu, sebagai balasan dari apa yang kamu lakukan. Bukankah ayat ini mengisyaratkan bahwa surga merupakan balasan bagi amal? Tapi kenapa Nabi selalu menyatakan seseorang masuk surga bukan karena amalnya? Maka sepintas seperti tanakum, ta'arub, bertolak belakang, kontradiktif dua keterangan ini. Padahal sebenarnya tidak. Berkata Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah di dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menyatakan bahwa harus dibedakan antara penggunaan huruf ba dalam konteks nafi. Nafi itu bentuk kalimat negatif. Negatif itu ada kata-kata tidak atau bukan. Dengan huruf ba dalam konteks kalimat positif. Adapun hadis yang menyatakan la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang pun karena amalnya, di sini dalam konteks nafi. Nafi itu kalimat negatif. Karena ada kata-kata tidak. La yadkhulal jannata ahadun bi amalihi, tidak akan masuk surga seseorang karena amalnya. Karena ada kata-kata tidak akan, berarti ini disebut nafi. Nafi itu bentuk kalimat yang apa? Negatif. Nah, huruf bi masuk ke dalam kalimat nafi atau kalimat negatif ini. Maka kalau huruf bi masuk ke dalam konteks kalimat yang negatif, maknanya adalah samanun lahu, harga atau balasan langsung bagi surga itu atau bagi amalan itu. Sehingga makna hadis ini la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi, maknanya tidak akan masuk surga seseorang sedang surga itu dianggap sebagai balasan bagi amalnya. Enggak, tidak akan seperti itu. Jadi huruf bi di sana maknanya adalah langsung sebagai balasan bagi surga, balasan bagi amalan. Apapun kalau huruf bi masuk ke dalam konteks kalimat positif, maka huruf bi di sana disebut bi sababiyah. Bi sababiyah itu maknanya menjadi sebab. Sebagaimana Allah berfirman jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu sebagai balasan bi ada bi bima kanu ya'malun. Bi di sini maknanya sebab. Sebab apa yang kalian amalkan. Amalan hanya menjadi sebab. Karena seseorang melakukan amalan baik, amalan soleh, amalan yang sesuai dengan Quran Sunnah, maka dia akan memperoleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah dia memperoleh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, efek dari rahmat luar biasa. Salah satunya adalah masuk surga. Masya Allah, rahmat yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran memiliki manfaat yang banyak. Sebagian di antara sering saya bahas dalam banyak kajian, yang juga banyak sering disiarkan langsung oleh Radio Roja. Rahmat bisa melunakkan hati yang keras. Sebagaimana firman Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Rahmat juga bisa menyebabkan jiwa kita ini akan menyuruh, selalu menyuruh kepada kebaikan dan tidak akan menyuruh kepada keburukan. Berdasarkan firman Allah, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي. Sesungguhnya jiwa selalu memerintahkan kepada keburukan, illa man rahimah rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Rahmat yang Allah berikan menyebabkan orang itu jiwanya tidak akan dibisiki untuk melakukan keburukan-keburukan, tapi kebaikan. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimah rabbuk. Manusia itu selalu ikhtilaf kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Rahmat bisa menyebabkan orang tidak akan ikhtilaf. Dan banyak lagi. Banyak lagi insyaallah, mohon doanya ya. Saya sedang menyiapkan tulisan tentang fawaid atau faidah atau asar dampak positif dari rahmat Allah. Dan siapa sajakah orang-orang yang berhak memperoleh rahmat Allah. Mudah-mudahan bisa segera mungkin tertuang dalam bentuk tulisan ya, sehingga kita bisa ambil faedahnya dan manfaatnya. Salah satu dari rahmat ini adalah Allah memasukkan orang ke dalam surga itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang masuk surga karena rahmat. Dan rahmat akan Allah berikan kepada orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Berdasarkan hal itulah, maka terpadukanlah dua dalil yang sepintas seperti bertolak belakang, tapi setelah dipadukan oleh ahlinya, ternyata kedua keterangan itu memiliki makna masing-masing yang tidak harus berbenturan dengan dalil yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Lalu bagaimana sih keadaan fisik dan psikis para ahli surga nanti? Adapun secara fisik, para ahli surga fisiknya seperti Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Adam memiliki bentuk yang paling sempurna dibanding manusia lainnya. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam itu langsung diciptakan oleh tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah kepada iblis laknatullahi alaih ketika iblis ini tidak mau ketika disuruh sujud, tidak mau sujud. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda, apa yang menghalangimu untuk tidak sujud kepada apa-apa yang khalaqtu biyadayya, aku telah menciptakannya dengan kedua tanganku. Maksudnya kepada Adam alaihi salatu wassalam. Karena Adam diciptakan langsung oleh tangan Allah, maka pasti sempurna. Sebaik-baik bentuk dibanding manusia yang lainnya. Tinggi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam setinggi 60 hasta. Satu hasta itu hampir setengah meter. Kira-kira 46 cm gitulah. Jadi hampir 30 meter tingginya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan bentuknya sebaik-baik bentuk karena langsung diciptakan oleh Allah. Seluruh orang yang masuk surga bentuknya seperti bentuk Nabi Ibrahim dan tingginya secara vertikal juga setinggi itu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'a. Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam wa tuluhu sittuna dhira'a falam yazal al-khalqu yanqusu ba'dahu. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya yang asli. Tingginya 60 hasta. Dan semua orang yang masuk ke dalam surga dalam bentuk seperti Nabi Adam dan tingginya pun 60 hasta. Maka manusia setelah itu selalu berkurang dan berkurang terus. Sehingga kalau pada zaman Nabi Adam hampir 30 meter tingginya, pada zaman kita sekarang 3 meter aja gak ada ya. 2 meter aja untuk di Indonesia jarang. Pintu rumah aja rata-rata kebanyakan untuk kelas menengah ke bawah 180 meter lah gitu ya. Sehingga kalau ada orang bule atau orang Arab bertamu ke Indonesia harus nunduk pas masuk pintunya tuh. Walaupun banyak juga yang tingginya 2 meter atau lebih dari lubang pintu yang dimiliki manusia. Bayangkan kalau umpamanya di zaman Nabiullah Adam manusia pada zaman itu setinggi hampir 30 meter. Nah seperti itu juga ukuran para ahli surga di akhirat nanti. Selain bentuk fisiknya sempurna, kondisi batin atau jiwa para ahli surga juga begitu suci, begitu bersih. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa cemburu, tidak ada keburukan-keburukan perasaan seperti yang banyak dimiliki orang pada waktu hidup di dunia. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa orang yang pertama kali masuk surga wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid ala surati abihim Adam sittuna dhira'a fis sama'. Akhlak bentuk tubuh mereka itu sama dalam bentuk seperti bentuk bapak-bapak mereka, yaitu Adam, yaitu tingginya secara vertikal mencapai 60 hasta. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan bahwa para ahli surga la yabsukun wa la yamtakhifun wa la yataghawwatun. Para ahli surga, mereka itu tidaklah meludah, tidak juga, kata orang Sunda mah, nyingsring. Nyingsring itu kalau kita lagi flu, di dalam hidung kita ada ingus, lalu kita nyingsring, dibuang ingus itu. Apa bahasa Indonesianya nyingsring? Tidak ada ya? Tidak pernah nyingsring karena tidak beringus. Walayatagawwatum. Mereka juga tidak BAB. Tidak BAK. Tidak BA. Tidak buang air besar. Tidak buang air kecil. Juga tidak buang angin. Mereka juga tidak ngantuk. Dan tidak juga tidur. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, An-naumu akhul maut, walayanamu ahlul jannah. Kata Rasulullah SAW, tidur itu saudaranya mati. Maka para ahli surga tidak tidur. Walaupun tidak tidur, tidak ngantuk, dan tidak lelah, tidak capek seperti halnya di dunia. Di dunia saja orang tidak tidur semalam, besoknya ambruk, sakit. Orang yang susah tidur berarti orang itu punya penyakit, disebutnya insomnia. Dia harus ke dokter itu. Itu di dunia. Adapun di akhirat, tidak tidur tapi tidak ngantuk, tidak sakit, tidak lelah, tidak capek. Bukankah tidur merupakan kenikmatan? Lalu kenapa ahli surga tidak tidur? Kita jawab, tidur itu nikmat kalau dalam keadaan lelah dan ngantuk. Tapi tidur sebuah kerugian besar bila kita harusnya pada waktu saat bersenang-senang mereguk kenikmatan, terus tiba-tiba datang kantuk lalu tidur. Itu kerugian yang besar. Karena itulah maka ahli surga kenapa tidak tidur? Pertama, tidak lelah, tidak ngantuk, tidak penat, sehingga tidak membutuhkan tidur. Kedua, ahli surga kerjanya hanya senang-senang, bergembira ria, berbahagia. Sehingga kalau saatnya harus benar bersenang-senang, bersendaguro, bergembira ria, berbahagia, lalu tertidur, itu tidur merupakan sebuah kerugian. Coba umpamanya anak kecil, kita rencanakan besok kita piknik ke tempat yang paling disenangi oleh anak itu. Itu si anak gak sabar, ingin segera esok. Semalaman itu gak tidur, ingin segera. Pas menjelang subuh baru tidur terlelap. Besoknya saatnya orang tuanya harus pergi melihat anaknya masih terlelap dan kelihatannya nyenyak. Tidak tega membangunkannya. Jangan dibangunkan, biar kita tinggalin aja. Ditinggalin. Pasti anak bangun, semua gak ada. Oh, ingat sekarang saatnya piknik. Saat-saat yang sejak kemarin ditunggu-tunggu. Tapi dia tidak terajak karena tertidur. Apa yang terjadi? Dia kecewa, dia sedih. Kenapa sedih dan kecewa? Bukankah dia itu tadi nikmat tidur? Iya, tapi tidur pada saat harusnya bersenang-senang merupakan sebuah kerugian besar. Di surga tidak ada hal lain kecuali bersenang-senang, bergembira ria, berbahagia. Dan ketika saat harus bersenang-senang ternyata kita tertidur, maka itu sebuah kerugian besar. Oleh karena itulah, maka para ahli surga tidak ngantuk, tidak lelah, tidak penat. Makanya mereka tidak tidur, dan tidak tidurnya tidak menimbulkan kelelahan, kebosanan, kepenatan, tapi mereka menghabiskan seluruh waktunya di surga hanya untuk bersenang-senang dan bergembira ria. Itulah keadaan fisik dan psikis manusia di alam surga nanti. Insya Allah pada bab berikutnya akan kita jelaskan perbandingan antara kenikmatan surga dengan kesenangan dunia. Penjelasannya cukup panjang sehingga tidak bisa untuk kita terangkan pada saat sekarang. Untuk sore ini cukup sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan Jumat yang akan datang. Sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Dan untuk hari Jumat ini kita prioritaskan untuk bertanya jawab bagi para pendengar Radio Roja yang saat ini juga ikut mendengarkan. Untuk jamaah Masjid Al-Furqan masih ada kesempatan besok dan lusa ya, insya Allah. Silakan akhi Fawaz untuk memandu tanya jawab dengan pendengar. Wallahu a'lam. Baik ikhwat Islam wa'azani Allah yakum, mendengar Radio Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizhahullah ta'ala. Dan selanjutnya kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, silakan Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan untuk penelpon pertama kita angkat. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ya, dari Ummu Siti. Ya, silakan Ummu Siti. Ya, Ustaz, barakallahu fiik. Seperti yang pernah saya dengar dari kajian Ustaz, bahwa salah satu ciri meninggalnya kebaikan ya, yaitu keluarnya keringat di kening ya. Kemudian yang saya tanyakan juga itu Ustaz, penyakit-penyakit yang disebutkan Ustaz yang lalu itu adalah suatu yang tergolong dalam mati syahid gitu. Mohon penjelasan kembali Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ummu Siti di Jakarta bertanya. Tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh mentakyin. Mentakyin itu memastikan bahwa seseorang itu ahli surga atau ahli neraka, sekalipun pada lahiriahnya orang itu mati dalam kebaikan umpamanya ya. Tapi kita tidak boleh mentakyin, kita hanya berharap mudah-mudahan dia ahli surga. Lalu bagaimana dengan keterangan tentang 18 tanda-tanda husnul khatimah? Di antaranya kalau ada orang meninggal dengan bercucuran keringat, itu tandanya husnul khatimah. Karena Nabi SAW bersabda, mautul mu'min birasyil jabin. Kematian seorang mukmin itu dengan berkeringat pada dahinya. Kemudian ada juga keterangan bahwa orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu syahid. Mereka tidak mati tapi tetap hidup di sisi Allah. Kemudian juga ada keterangan orang yang mati karena tenggelam, mati karena terbakar, mati karena penyakit paru-paru, mati karena kanker, mati karena sakit perut, mati karena kena reruntuhan, mati karena nifas atau karena melahirkan, termasuk juga mati ketika hamil, atau juga mati pada malam Jumat atau hari Jumat. Itu semua berdasarkan keterangan hadis yang sahih, semua itu syahid. Apakah kalau ada orang yang matinya seperti itu, kita tetap tidak boleh mentakyin, memastikan dia ahli surga? Kita jawab, ya, kita tetap hanya berharap, mendoakan semoga dia ahli surga. Kenapa? Karena kita tidak tahu batin orang itu. Kita melihat umpamanya ada keterangan dalam beberapa hadis yang sahih tentang seorang yang mati di medan perang, terbunuh ketika perang. Para sahabat semuanya menyatakan dia ahli surga, tapi Rasul SAW menyatakan dia ahli neraka. Karena apa? Karena Nabi Nabi SAW mengetahui itu melalui wahyu, sehingga mengetahui aspek batin yang tidak diketahui oleh para sahabat, sedangkan para sahabat hanya melihat aspek lahir semata-mata. Kita juga pernah mendengar hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang tiga golongan manusia yang karena tiga orang inilah api neraka pertama kali dinyalakan. Tiga orang manusia ini, pertama orang yang mati terbunuh di jalan Allah gitu ya, lahiriahnya begitu. Kedua, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya siang malam, lahiriahnya bagus. Ketiga, seorang hartawan yang dermawan, menghabiskan semua hartanya untuk infak di jalan Allah dan menolong sesama manusia, lahiriahnya bagus dan mati dalam keadaan demikian. Tapi ternyata tiga golongan manusia ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ahli neraka. Allah menyuruh agar orang itu diseret pada wajahnya dan lemparkan ke dalam api neraka. Karena apa? Karena aspek niat. Allah mengetahui niat orang itu yang riya, yang ingin dipuji orang, ingin disanjung, dan ini tidak diketahui oleh manusia yang masih hidup. Manusia hanya melihat aspek lahiriahnya saja, batiniahnya tidak. Kita lihat ada seseorang sholat, kelihatan khusyuk, lama, tertib gerakannya, begitu kata orang Sunda pikabital, begitu membuat kita itu ingin seperti dia sholatnya. Apakah kita bisa memastikan pasti sholat orang itu diterima oleh Allah? Tidak. Kita hanya melihat lahiriah, batinnya kita nggak tahu. Apakah dia ikhlas melakukan semua itu, atau justru dia itu berbuat sholat begitu karena tahu ada orang yang mengawasi, yaitu kita. Mungkin di rumahnya ngebut dia 4 rakaat cuma 2 menit, tapi ketika di masjid 2 rakaat bisa 8 menit gitu ya. Kelihatan khusyuk, nangis tertib, lama gitu ya. Batinnya kita tidak tahu. Sehingga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, di sebuah masjid ribuan orang sholat, dipimpin satu imam, rukunya sama, sujudnya sama, gerakannya sama, bacaannya sama, tapi pahala yang mereka peroleh dengan sholatnya yang sama itu jauh berbeda bagaikan bumi dengan langit. Ini dilihat dari salah satunya aspek kekhusyuan, salah satunya aspek keikhlasan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, walaupun ada tanda-tanda husnul khatimah pada diri orang itu, seperti tertimpa reruntuhan, seperti umpamanya tenggelam, seperti mati pada hari Jumat atau malam Jumat, tapi kita tetap tidak boleh mentakyin atau memastikan dia ahli surga. Kita hanya boleh mengatakan semoga dia ini menjadi ahli surga. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Dan berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang melalui penelpon kembali. Untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543, kami persilahkan. Dan kami angkat saja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Abu Fauzan ya. Silakan Abu Fauzan, langsung ke inti pertanyaannya Pak. Iya, pertanyaan gini Ustaz. Di dalam Al-Quran kan ada firman Allah yang berbunyi, "Pemaholak kusim awal insa ila yabudun." Yang jadi pertanyaan di sini, apakah jin juga akan diproses di akhirat sama seperti halnya manusia, ada hisab dan lain-lain? Iya. Yang kedua, apakah taib? Satu iya. Pertanyaan yang dari Abu Fauzan tadi Ustaz mengenai iya. Abu Fauzan di Bekasi. Ya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Pertanyaannya, apakah jin juga diproses di akhirat seperti diprosesnya manusia? Jawabannya iya. Jin sama dengan manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jin diberi beberapa perangkat yang sama dengan manusia dalam keterkaitan dengan ibadah. Oleh karena itu, jin bisa ruku, sujud, duduk seperti halnya manusia. Karena manusia harus sholat, sholatnya ada ruku, sujud, duduk, dan berdiri, dan manusia bisa melakukan itu, jin juga bisa seperti itu. Kalau manusia mengalami lapar dan butuh makan minum, jin juga begitu. Karena itulah jin juga wajib saum pada bulan Ramadan. Kalau manusia mengalami sakit, penat, capek, jin juga seperti itu. Kalau manusia mengalami mati, jin juga mengalami mati. Kalau manusia memiliki khauf atau takut, mahabbah atau cinta, roja, jin juga sama seperti itu. Oleh karena itulah, maka jin juga mati seperti halnya manusia. Dan jin juga akan mengalami alam kubur seperti halnya juga manusia. Jin juga akan mengalami proses seperti yang dialami oleh manusia di akhirat. Jin semua dikumpulkan di alam mahsyar. Jin juga diberikan catatan amal. Jin juga ditimbang. Jin juga menyeberang sirat di atas neraka yang menuju surga. Dan jin juga ada yang ke surga, ada juga yang ke neraka. Walhasil, karena memiliki tugas yang sama dengan manusia, maka mereka pun akan diproses dengan proses yang sama dengan manusia, baik di alam kubur ataupun di alam akhirat, sampai ke surga dan ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan teruskan. Jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikut dari Ibu Siti kembali di Jakarta, kami persilakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya gini, kan tadi kata Ustaz kalau misalnya itu nggak bisa dilihat dari lahir tapi dari batin ya. Yang Anda mau tanya kan, gimana kalau misalnya ibadah itu kita sih berusaha tuh ikhlas gitu ya dari awal sampai akhir. Tapi di tengah-tengah tuh ada kayak bisikan setan ngajakin kayak riya gitu gimana. Terus itu kita di dalam misalnya sholat atau gimana ya, itu kayak ada perang batin gitu. Nah, amalan itu yang tercampur dengan riya begitu ya. Perang batin ya. Ini pokoknya usaha harus ikhlas gitu. Yeah. Tapi kayaknya ada bisikan ini gimana gitu ya. Pokoknya di situ kayak agak berantem gitu di dalam hati. Baik. Nah, itu gimana solusinya, terus gimana ibadah kita itu Ustaz? Makasih. Dari ibadah yang tercampur riya ya. Nah, iya. Nah. Tapi ini mau berusaha ikhlas tapi ya gitu kayak berantem gitu pokoknya. Yeah. Nah. Ya istighfar juga sih. Gimana Ustaz solusinya, terus gimana ibadah kita itu gitu. Iya. Yeah, nah. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Ustaz Ibu Siti tadi Ummu Siti, sekarang Ibu Siti. Orangnya beda kayaknya. Beda tadi ya. Nah. Iya, sebab bicaranya beda. Walaupun pertanyaan juga beda. Nah. Ibu Siti bertanya, ada kalimat Ibu Siti yang perlu diluruskan, yaitu Ibu Siti menyatakan kita kan tidak dilihat dari aspek lahir tapi dilihat dari amalan batin. Ini benar, cuma lebih benar lagi kalau dikatakan kita dilihat dua-duanya. Ya lahirnya ya batinnya. Batinnya, dua-duanya. Tidak hanya batinnya yang bagus tapi juga lahirnya juga bagus. Jadi dua-duanya. Nah, bagaimana kalau kita ibadah? Awal ibadah itu ikhlas. Tapi di tengah-tengah ibadah muncul perasaan riya. Apapun ibadah itu, umpamanya ya, umpamanya nih sholat. Begitu awal sholat sunat masuk masjid, gak ada orang tuh. Kita ikhlas tahiyatul masjid. Pas rokaat kedua, kedengaran ada suara orang dari batuknya, kayaknya calon mertua itu, umpamanya. Baru muncul ya, mumpung ada calon mertua nih. Dikhusyuhkan, dilama-lamakan, agar dianggap orang soleh sehingga besok langsung nikah umpamanya. Atau lagi ngaji begini, awal ngaji masuk ya ikhwan ataupun akhwat ikhlas tuh. Di tengah-tengah ngaji tiba-tiba terdengar suara, kalau ikhwan mendengar suara akhwat yang baru datang, akhwat itu yang diincernya tuh selama ini. Nah, muncul keinginan riya, ingin menunjukkan dia juga ada di sana. Nanti pada waktu pertanyaan ngacung, Ustaz saya mau bertanya biar suaranya kedengaran. Umpamanya, itu riya. Nah, bagaimana yang seperti itu? Pertama, bahwa godaan baik untuk riya, untuk tidak khusyuk, atau godaan lainnya yang bisa merusak bahkan membatalkan amal kita, akan selalu ada. Tidak hanya teralami oleh orang awam, bahkan orang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu juga pasti mengalaminya. Itulah yang disebut dengan waswas, yang kata al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyatakan bahwa waswas itu bisikan setan ke dalam hati manusia tanpa terdengar suara di telinga. Tiba-tiba muncul. Baik umpamanya ketika kita khusyuk-khusyuk gitu ya, menghayati apa yang dibaca di dalam sholat, tiba-tiba ingat ke hutang, ingat ke urusan dunia yang lain. Itu waswas, itu dibisikan oleh setan, muncul tiba-tiba dalam hati dan pikiran kita. Atau termasuk juga awalnya ikhlas, dihembuskanlah riya atau yang semacam itu, atau takabur. Atau umpamanya awalnya semangat gitu ya, di tengah-tengah tiba-tiba muncul malas, yang tadinya khusyuk, yang tadinya rukuknya bagus, sujudnya bagus, rakaat kedua malas lagi, jadi asal-asalan, jadi dikebut. Itu semuanya godaan setan dan pasti teralami oleh setiap orang. Karena orang yang ahlus sunnah terutama tidak akan dibiarkan oleh setan beribadah secara khusyuk dan benar, enggak. Pasti diganggu. Kalau enggak terganggu, gerakannya diganggu, batinnya biar tidak khusyuk, biar tidak ikhlas. Oleh karena itu ketika muncul godaan itu, sampai di sana kita tidak berdosa dan tidak berpahala. Baru kita akan dilihat berdosa atau berpahala, dilihat dari sikap kita menanggapi bisikan tadi. Kalau kita turuti bisikan setan itu, ya kita berdosa umpamanya, ya umpamanya. Ketika awal sholat kita ini ikhlas, datang orang tiba-tiba ingin riya. Nah, lalu kita ikuti, iya ya, mumpung ada calon mertua, akhirnya dikhusyuk-khusyukan sampai menangis sesegukan gitu ya, acting gitu ya, biar kedengaran sama calon mertua. Itu terus berlangsung sampai salam, setelah salam nangis terus biar mertua menghampiri, terus dibujuk, udah besok nikah ya, umpamanya. Nah, itu berarti kita mengikuti bisikan setan, yaitu merusak amal kita, bahkan menjadi dosa. Itu bukan lagi amal soleh. Allah berfirman, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, yang riya juga. Itu wail, hukumannya. Demikian juga ketidakkhusyuan, awalnya kita khusyuk, pas ruku kita ingat kepada yang lain, terus diikuti. Oh iya, saya punya hutang ke si fulan berapa? Ke si fulan anu, ke si fulan anu, Allahu Akbar. Oh, ke si fulan dijumlaskan, dari mana tuh sampai salam, akhirnya ngitung hutang. Kita dosa. Tapi yang harus kita lakukan ini yang benar. Begitu muncul riya, cepat-cepat kita ingat, ini setan. Ini akan merusak ibadah kita. Cepat-cepat balikan lagi kepada keikhlasan seperti semula. Saya punya ibadah karena Allah, sebodoh amat deh ada calon mertua ada enggak, jadi nikah atau enggak, akhwat masih banyak, sebodoh, yang penting saya ikhlas karena Allah. Maka mau ada mertua kek, mau ada siapa kek, tetap ibadah kita kayak begitu. Maka kembali lagilah kita kepada keikhlasan, maka kita berpahala dalam sholat kita, karena sudah mampu menepis godaan setan di dalam sholat. Begitu juga ketika kita khusyuk, tiba-tiba muncul gangguan ingat kepada urusan dunia. Kita eling, kita ingat, wah ini godaan. Cepat-cepat lagi dikembalikan kepada penghayatan seperti semula, maka kita berpahala. Jadi begitu Ibu Siti, yang harus kita lakukan, ya kembalikan lagi niat kita ke keikhlasan seperti semula ketika muncul hal seperti itu. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.